Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa in kana al-kalamu naqisan wa huwa alladhi lam yudhkar fihi al-mustasna minhu yusamma istisna'an mufarraghan. Nah, apabila kalamnya naqis, apa itu kalam naqis? Yaitu lam yudhkar fihi al-mustasna minhu. Mustasna minhunya itu tidak disebutkan, maka ini dinamakan istisna mufarraq. Ya. Kana al-mustasna ala hasabil awamin. Maka mustasnanya itu disesuaikan dengan amil-amilnya. Kalau mustasnanya itu ya dibutuhkan oleh amil sebagai fa'il, ya udah dia marfu. Fa yu'ta ma yastahiquhu. Lau lam yujad illa. Maka diberikan apa yang berhak buat dia seandainya tidak didapati illa. Ya. Wa syartu kaunil kalam itu ya. Nah, ini mustasna mufarraq. Misalkan saya katakan ya, ma jaa illa Zaidun. Maka Zaid di sini mustasna mustasna mufarraq. Ya, ala hasabil awamil. Dia diberikan haknya sebagaimana tidak didapati illa. Ma jaa illa Zaidun. Seandainya enggak ada illa. Ma jaa Zaidun. Jadi marfu. Ma ra'aitu illa Zaidan. Seandainya enggak ada illa ya, illa Zaidan. Ma ra'aitu Zaidan. Baik. Wa syartu kaunil kalam ghair ya, ghair ijabin. Nah, berikutnya syarat keadaan kalamnya bukan ijab. Ya, berarti dia mesti manfi ya. Dia manfi didahului oleh nafyun. Nahu. Ya, ma qama illa Zaidun. Wa ma ra'aitu illa Zaidan. Wa ma marartu illa bi Zaidin. Wa ka qawlihi ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Ya. Wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Nah, ini namanya mustasna mufarraq. Istisna mufarraq. Nah, fadal dibaca syarahnya sini, Randy. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara asy-syarihu rahimahullahu ta'ala qawruhu wa yusamma istitsna'at mufarraghan summiya mufarraghan di annal 'amila annadhi qabra itna qad tafarraga lil amri fi ma ba'daha. Baik. Dia dinamakan mustasna mufarraq karena amil yang sebelum illa qad tafarraga lil amal fi ma ba'dah. Fi ma ba'daha. Ya, kan kita katakan ma jaa illa Zaidun. Ma jaa illa Zaidun. Karena amil yang sebelum illa jaa itu misalkan qad tafarraga. Ya, lil amal. Ya, fi ma ba'dah. Dia sudah mengosongkan dari amal terhadap kepada yang setelahnya. Terus lanjut. Wa qawruhu kara al-mustasna ala hasabir awamiri ila akhir ay adna al-mustasna min kara mitnaqisin yakunu i'rabuhu ala hasabil awamili allati qabrahu min raf'in al-fa'iliyati wa nahwiha wa rasbin al-maf'uliyati wa nahwiha au khafdin. Baik. Nah, dia mustasnanya ala hasabil awamil, yaitu mustasnanya itu min kalamin naqis. Naqis berarti enggak disebutkan mustasna minhu. Ya. Nah, i'rabnya ini sesuai dengan amil-amil yang sebelumnya. Apakah rafa sebagai fa'il atau yang semisalnya? Nasab sebagai maf'ul bih atau yang semisalnya? Atau khafat, ya. Sebagaimana firman Allah, wala tujadilu billa ahlal kitab illa bi allati, bi allati ma marartu illa bi zaidin. Nah itu kan. Terus familtal rafa'i aral fa'iriyati maqama itla zaidun wa qarahu ta'ara wa may ya'lamu junud rabbika itla huwa fa zaidun fa'ilun qoma wa huwa fa'ilu qoma fa zaidun fa'ilu qoma wa huwa dhamirun munfasilun fi mahalli rafa'in fa'ilun ya'lamu wa miltar rafa'i ala ghairiha qarahu ta'ara wa ma muhammadun itna rasulun wa rasulun khabarul mubtada'i alladhi huwa muhammadun. Baik. Contoh rafa' mustasna yang marfu sebagai fa'il maqama ila zaidun. Ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Nah, maka zaidun di sini fa'il dari qama. Anggap aja ilahnya enggak ada gitu kan. Ya. Dan dia ada apa namanya? Qama ma qama illa zaidun. Ya. Kemudian fa'il dari wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Fa'il dari ya'lamu mana? Belum ada kan? Baik. Nah, huwa dhamir munfasil fi mahalli raf'in fa'il dari ya'lama. Ya. Wa misalu rafa' selain fa'il khobar misalkan wa ma Muhammadun rasulun kan gitu ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun, maka rasul khobar mubtada. Ya. Yang di situ adalah Muhammad. Terus lanjut. Tapi kalau yang lainnya misalkan gini. Ya, wa ma duriba illa Zaidun. Berarti Zaidun apa? Naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Terus lanjut. Wa miltarun nasbi aral mafu'uliyati ma ra'aitu illa Zaidan. Wa qaruhu ta'ara wa la taquru 'ala Allahi inna arhaqqa. Fa Zaidan maf'ulun bihi li ra'aitu. Warhaqqa maf'ulun bihi litaquru wa miltarun nasbi ala ghairiha qawruka ma ja'a zaidun itla dhahikan fa dhahikan harun mit zaidun mansubun bi ja'a. Baik, ini contoh yang mansub alal maf'uliyah sebagai maf'ul ma ra'aitu illa zaidan. Ya, illa zaidan dianggap aja ilahnya enggak ada, maka kita katakan ma ra'aitu zaidan begitu. Wala taqulu ala Allah illa al-haqqa. Maka Zaidan maf'ul bih dari ra'aitu, al-haqqa maf'ul bih dari taqulu. Ya, contoh nasab selain maf'ul bih, ma ja'a Zaidun illa dahikan. Dahikan hal. Ya, dari Zaid. Ya, mansub dengan ja'a. Baik, ma ja'a Zaidun illa dahikan. Ya. Zaid tidaklah datang kecuali dalam keadaan tertawa. Terus wa miltarul khabdi ma marartu itla bi zaidin wa qurhu ta'ara wa ratujadilu ahlal kitabi itla billati hiya ahsan fa zaidin majrurun birba wa lati majrurun mahadnan birba aidon. Baik. Contoh khabat ma marartu illa bi zaidin. Ya. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Zaidin majrur bil ba allati majrurun mahallan. Ya, karena allati dia kita katakan mausul, isim mausul mabni ala sukun fi mali jarrin, maka majrurun mahallan bil ba aidan. Terus lanjut tanbihun aristisna'u fi hal dihir amsirati wa nahwiha minas min amid mahdufin fayakunu takdiruhu munasiban lil mustasna fayuqaddaru fi nahwi maqama itla zaidun maqama ahadun itla zaidun wa kad arbaqi wa fi nahwi marabistu itna sauban marabistu libasan wa fi nahwi ma jaa zaidun itla dhahikan ma jaa fi haratin min al akhwari wa hakalda. Nah, tanbih. Right, perhatikan di sini ya, terkait hal ini kata beliau di sini istisna pada contoh-contoh semisal ini pada isim umum ya, mahdhub. Jadi nanti mustasna minhunya umum. Ya disesuaikan ya, takdirnya munasiban lil mustasna. Yang diselaraskan dengan mustasna yang cocok. Fa yuqaddaru ditakdirkan ini pada contoh maqama illa Zaidun. Kan mustasna minhunya enggak ada ya? Nah, nanti ditakdirkan aja. Yaitu maqama ahadun illa Zaidun. Makanya Zaidun di sini i'rabnya sebagai apa? Badal dari fa'il mahdhub takdiruhu ahadun. Nah, demikian pula misalkan ma labistu illa sauban. Berarti takdirnya apa? Bukan ma labistu ahadan, ma labistu libasan illa sauban. Ya, begitu. Maja'a Zaidun illa dahikan. Ini kan hal dia. Berarti maja'a fi halati minal ahwali gitu. Ya, maja'a Zaidun fi halatin minal ahwali illa dahikan. Nah, gitu. Ya, kalau kita katakan maduriba illa Zaidun, berarti apa? Maduriba ahadun illa Zaidun. Baik. Ma ra'aitu illa Zaidan, berarti apa? Ma ra'aitu ahadan illa Zaidan. Ya. Kalau saya katakan ma raqibtu illa farasan, berarti apa? Ma raqibtu markaban illa illa farasan. Baik, begitu aja. Paham enggak sini? Ma marartu illa bi Zaidin, berarti apa? Ma marartu bi ahadin illa bi Zaidin. Terus lanjut. Wa qaruhu wa syartuhu qaunur kadami ghaira ijabin ay bi an yastamira ala nafyin wa syibhihi ka muhtiratir musannifi. Baik. Nah, syarat dari mustasna mufarraq ini, istisna mufarraq, kalamnya ghaira ijab, selain dia kalamnya dia tadi naqis, enggak disebutkan mustasna minhu, dan kalamnya ghaira ijab, yaitu didahului oleh nafyun. Nah, ini mencakup nafyun atau yang syibah dari nafyun. Syibah dari nafyun itu apakah nahyun, ya. Kemudian apa? Istifham, ingkari. Ya, semisal amsilah al-musannif. Terus lanjut. Wa idnama usturita dari kari'atna husudal fa'idati mutawakkofun arihi ghoriban. Fa'idnahu. Baik, perhatikan. Nah, dipersyaratkan demikian karena adanya fa'idah itu tergantung dari darinya, dari apa namanya, nafyun yang mendahului kalam tadi dan syibah nafyun. Terus fa'idnahu rawkira mahtaran darabtu idla zaidan kara ma'anahu annaka darabta adnasa kun lahum wa tarakta zaidan. Ha. Misalkan seandainya antum katakan enggak ada nafyun ini, enggak ada ma darabtu, enggak ada ma darabtu, antum katakan darabtu illa zaidan. Berarti maknanya apa? Annaka darabtan nasa kullahum wa tarakta zaidan. Berarti antum memukul semua manusia semua. Yang antum ditinggalkan, yang antum enggak pukul cuma si Zaid. Ya, terus wa hal da maharun. Muhalun. Muharun. Muhal itu impossible. Nah, ini mustahil. Makanya mesti ada ma darabtu ila zaidan. Saya tidaklah memukul kecuali Zaid. Ya, berarti yang dipukul cuma si Zaid. Ya, terus bi khilafi qawrika ma darabtu illa zaidan fa inna iqa'at darabi ala zaidin mumkinun fa in hasarat arfa'idatu. Baik, perhatikan ya, beda kalau antum katakan ma darabtu illa zaidan, maka terjadinya pukulan kepada Zaid itu mungkin cuma ke Zaid saja, ya enggak, daripada kita katakan ma darab apa darabtu illa zaidan, berarti antum mukul semua kecuali si Zaid aja yang satu ditinggal enggak dipukul. Ini kan mustahil. Ya. Terus lanjut. Fa in hasarat arfa'idatu biduni nafyin aw sibhihi jaza wa dzalika nahwu qara'tu itla yaum jumu'ati. Li'anna ma'na annaka qara'ta kutla yaumin min al-ayyamir usbu'i ghaira al-jumu'ati wa hadha ma'ara sahihin. Sahihun. Sahihun. wa hadha ma'nan sahihun. Baik. Nah, apabila sudah ada faedah tanpa ada nafyun atau yang syibah dari nafyun, boleh saja. Misalkan antum katakan qara'tu illa yaumal jumu'ah. Qara'tu. Antum enggak perlu pakai ma qara'tu. Kenapa? Karena maknanya annaka qara'ta kulla yaumin min ayyamil usbu' ghaira al jumu'ati. Anda sudah membaca di hari-hari yang 7 hari itu. Ya, selain hari Jumat. Nah, ini makna benar. Enggak perlu ma qara'tu illa yaumal jumu'ah. Nah, karena memungkinkan, ya enggak? Memungkinkan kan antum baca di membaca Al-Qur'an misalkan di setiap hari kecuali hari Jumat. Mungkin enggak? Mungkin yang enggak mungkin kayak tadi. Ya. Tanpa ada nafyun antum katakan darabtu ila Zaidan. Berarti antum mukul semua manusia kecuali si Zaid. Ini enggak mungkin. Ya. Itu enggak mungkin. Terus tanbih. Tanbihun masara armusak nipu rinabi warnahi waram yumaktir diristifhami wa miltaruhu qawruka hal qama itla zaidun wa qoruhu ca'ara fahar yuhraku itla lakomu arpa siqun ay maqama itla zaidun wa mayuhlaku itla arqamu arpa siqun. Nah, tanbih di sini musannif memberikan contoh hanya pada nafyun aja atau nahyun, ya. Padahal kan yang namanya ya syibah dari nafyun bukan hanya nahyun, namun juga ada istifham. Namun beliau di sini lam yumassil lil istifham, enggak memberikan contoh dengan istifham. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ada istifham nih, contohnya hal qama illa zaidun ya fa hal yuhlaku illa al qaumul fasikun. Maknanya apa hal qama illa zaidun? Berarti maqama illa zaidun. Ya. Fa hal yuhlaku illa al-qaumul fasikun, berarti maknanya ma yuhlaku illa al-qaumul fasikun, itu maknanya demikian. Taib. Ya. Taib, al-mustasna bi ghair dan siwa. Ini sudah mustasna istisna mufarraq sudah bisa dipahami? Hah? Sudah boleh dipahami? Baik. Ini yang terakhir sebelum nanti kita masuk ke mahfudzat. Ya. Qala. Wal mustasna bi ghair dan siwa bi lughatiha dengan lughah-lughahnya siwa siwa suwa sawa. Itu majrurun bil idafah, maka mustasnanya majrur dengan idafah. Ghairil maghdubi. Nah, itu dia. Oh ya, bil idafah. Mudhofun ilaih dari ghair nanti. Wa yu'rafu ghairun. Wa yu'rafu ghairun wa siwa. Nah, siwa dan ghair itu di i'rab. Nanti bisa ghairu, ghaira, ghairi. Ya. Bima yastahiquhu al-mustasna bi illah. Sesuai dengan yang dituntut oleh mustasna dengan illah. Fayajibu nasbuha nasbuhuma, maka wajib dinasab ghair dan siwa. Tentu kalau siwa itu fi mahal, ya. Pada contoh qamu ghaira zaidin. Ya, ini seakan-akan ya lafaz apa mengi'rab ghair itu gampang. Sama kayak kita sudah paham illa. Misalkan kita katakan ya ja'a al-qawmu illa Zaidan. Wajib nasab ya. Nah, sekarang nih gila juga. Kita katakan ja'a al-qawmu ghaira Zaidin. Berarti apa i'rabnya ghair? Ghaira. Wajib nasab. Kalamnya tam, mujab. Ya. Ma ja'a al-qawmu, berarti gimana? Ghairu atau? Ghairu atau ghairi. Kalau ghairu badal. Taib. Nah, maja'a. Maja'a berarti ghair. Maja'a ghairu. Ya. Ghairu Zaidin. wajib rofa alal fa'iliyah atau badal dari ahadun. Paham gak disini? Nah, ngerti? Sama i'rabnya, karya i'rab mustasna dengan illah i'rab goir. Nah, perhatikan. Tadi maqama goiru zaid, mana tadi? Ya, qamu goira zaidin. Kenapa wajib nasab? Karena kalamnya tam dan mujab. Ya, seakan-akan qamu illa zaidan. Nah, illa zaidan. Seakan-akan begitu. Qamu illa zaidan. Nah, siwa zaidin. Nah, kalau siwa zaidin, siwanya itu ya nanti dia fi mahal. Ya. Atau i'rabnya i'rab muqaddarah bukan fi mahal. Baik, i'rab pada itu muqaddarah li ta'adzur. Nah, li ta'adzur kalau siwa. Bukan fi mahal ya. Kalau fi mahal kan mabni. Baik. Ya. Wa yu'rabani bihasabil awamil. Keduanya di'rab sesuai dengan amil-amilnya. Fi nahwi maqama ghairu Zaidin. Ya boleh ghairu, boleh ghairu. Siwa Zaidin wa ma ra'aitu ghairu Zaidin, siwa Zaidin. Wa ma marartu bi ghairi Zaidin, siwa Zaidin. Oh ya, lewat ya. Wa yajuz al-itba' wa nasbu kama fi qawli fa kama fi nahwi maqamu ghairu ghairu. Ya, jelas ini ya. Wa idza muddat siwa, apabila dipanjangkan siwa dimatkan. Ya. Berarti ada hamzahnya. Sawa, suwa itu kan. Siwa kana i'rabuha zahiran, maka i'rabnya zahir. Ya, wa idza qusirat kana muqaddaran 'alal alif. Kalau dikosor maka i'rabnya takdiri alal alif. Baik. Nah, baca Fakhruddin. Bismillah. Tsumma qala syarihu rahimahullahu taala qawluhu wa yu'rabu ghairun wa siwan bima yastahiqqu al-mustathna bi illa ay min al-i'rabi fi dhalikal kalami wa qad 'arafta tafsilahu. Wakannahuma lamma jara bihima lamma jura bihima al-mustathna intaqala i'rabuhu ilayhima. Baik, perhatikan. Ya. Waqad arafta tafsilahu, Anda sudah mengetahui tafsil perincian dari i'rab yang mustasna dengan ilah. Maka demikianlah i'rab ghair. Wakannahuma, maka seakan-akan ghair dan siwa lamma jurra bihima, ya tatkala mustasna dengan ghair dan ilah, mustasna dengan ghair dan siwa, tatkala dijerkan dengan keduanya, dengan ghair dan siwa sebagai mudhafun ilaih, ya walamma jurra bihima al mustasna, muatat kalau mustasna dijerkan dengan siwa dan ghair, intaqala i'rabuhu ilaihima, maka i'rabnya beralih kepada keduanya, kepada ghair dan siwa. Ya, kalau mustasnanya ya udah dia majrur, i'rabnya beralihnya ke ghair dan siwa. Terus lanjut, waquluhu fayajibu nasbuhuma ila akhir mahallu wujubi nasbihima idza kana al-kalamu as-sabiqu taman mujaban kal mithal awwali. Baik, maka wajib nasab itu itu mahali wujubi nasbihima. Kapan itu? Kapan wajib nasabnya? Apabila kalamnya yang terdahulu, yang sebelumnya tam mujab. Misal amsilah yang awal. Wa maqamu ghaira. Itu kan seakan-akan qamu illa Zaidan begitu. Qamu ghaira Zaidin. Terus wa mahallu jawazil amrayni al-itba'u wan nasbu 'ala al-istithna'i idza kana al-kalamu as-sabiqu taman manfiyan. Nah, kalau dia jawaz amrayn itba' dan nasab, alal istisna apabila kalam yang sabik yang sebelah tam disebutkan mustasna minhu namun dia manfi, maka goyernya boleh goyru, boleh goyro. Terus kemisal tsani wa nahwu la yakum ahadun ghairu zaidin wa siwa zaidin wa hal qama ahadun ghairu zaidin wa siwa zaidin. Baik, ini wadih ya, jelas ya. Ghairu ya badal, ghaira mustasna. Namun jawaz, bukan wajib. Terus wal arjahu al itba'u kama taqaddama. Nah, yang arjah sama seperti pembahasan mustasna dengan illah. Ya. Kalau kasus seperti ini yang arjah yang paling rajih adalah itba'. Berarti sebagai badal. Terus lanjut. Wa mahallu i'rabihima 'ala hasabil awamili idza kana al-kalamu as-sabiqu naqisan ka baqiyati al-amthilati. Ah, kapan i'rabnya sesuai dengan awamil? Itu jika kalami as-sabiq naqis, tidak disebutkan oleh tidak disebutkan mustasna minhu. Ya, dan juga dia ghairu mujab. Ya, sebagaimana baqiyati al-amthilah pada contoh-contohnya. Ya. Pada contoh-contoh yang telah disebutkan, majaa ghairu zaidin misalkan, ya. Maroa itu ghairu zaidin, mamaro itu bi ghairi zaidin. Terus, wa qauluhu wa idza muddat siwan ila akhir ay nahwu qama al-qaumu siwa zaidin. Nah, lihat, perhatikan, kan dia kalau dimatkan, i'rabnya zahir. Kalau di qasar enggak ada matnya, enggak ada hamzahnya. Ya, maka muqaddar alal alif kan. Nanti dia li ta'azzur. Ya, li ta'azzur. Nah, sekarang kalau dimatkan berarti i'rabnya zahir. Qamal qaumu ghaira gitu kan. Nah, itu siwa'a, sawa'a Zaidin. Ya. Bil mat. Ya. Baik, ma'af fathhi sin dan kasriha. Boleh siwa, sawa. Ya, terus kama taqaddama qablu sebagaimana yang sebelumnya. Terus lanjut. Wa qamal qaumu siwa Zaidin. Ah, ini berarti dia apa namanya? Li ta'dzur i'rabnya mansub. Terus wa baqiyatul amthilatil musannifi wa i'rabihi wa i'rabiha hina idin wa i'rabuha hina idin muqaddarun 'alal alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'dzuru li'annahu ismun maqsurun. Nah, ini isim maqsur qaul siwa. Nah, berarti kalau siwa, sawaun ada hamzahnya, berarti kita katakan ya ma jaa ma apa namanya? Ma jaa al qaumu sawa'u sawa'u Zaidin. Sawa'u Zaidin alal isba' sebagai badal. Ya. Terus perhatikan wal mustasna bilaisa wala yakunu mansubun la ghairu. Nah, mustasna dengan laisa dan yakun ini mansub, enggak ada yang lain, innahu khabaruhuma, karena keduanya mustasna ini khabar dari laisa dan la yakun. Ya. Nahu qamal qaumu laisa Zaidan. Qamal qaumu la yakunu Zaidan. Ya, jelas di situ. Ya. Baik, perhatikan. Al mustasna bi laisa wa la yakunu mansubun la ghair. Ai annal mustasna bilaisa wa la yakunu lahu hukmun wahidun. Dia punya satu hukum aja. Wa huwa wujubun nasbi, wajib nasab. Wa inna ma wajaba nasbuhu, ya, dan wajib nasabnya itu kenapa? Li annahu khabaru lahuma. Li annahu khabarun lahuma. Karena mustasna itu ialah khabar bagi keduanya, laisa dan la yakunu. Kamitsalai al musannifi. Semisal dua contoh yang dibawakan oleh musannif. Falaisa fi misalihi, pada yang contoh ini itu adalah fi'lun, ya, fi'lu istisna'in bimanzilati illa, fi'lu istisna, ya, kedudukannya seperti illa. Wasmuha domirun mustatirun fiha wujuban takdiru huwa, ya, isim yaudu ala ismil fa'il al-mafhum minal fi'li as-sabiq, yang kembali kepada isim fa'il yang dipahami dari fi'il sebelumnya. Contohnya apa? Qamal qawmu laisa Zaidan, maka isim dari laisa domir mustatir huwa kembali ke apa, fa'il dari koma itu al-qawm. Wa taqdir laisa huwa, ya, qama al-qawmu laisa huwa Zaidun, gitu, laisa huwa Zaidan. ay al-qa'imu. Nah, ini ke isim fa'il nanti. Ay al-qa'imu. Al-qa'im fa'il dari koma. Zaidan mustasna mansub ujuban ala annahu khobaruhu. Khobaruha. Wa misluhu ma ba'dahu. Nah, sama seperti begitu juga. Tapi cukup dulu ya sampai sini. Besok terakhir pembahasan dari mustasna. Lanjut lagi ke mahfudat minal asma. Ya nanti khataman tuhfatul atfal jam berapa? Hah? Eh udah khatam maksudnya itunya jam? Setengah 6. Baik, subhanakallah. Alhamdulillah.